Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulullah wa ala alihi wa sahbihi wa maulah. Alhamdulillah, kita panjatkan puji syukur kepada Allah azza wajalla atas nikmat yang Allah berikan kepada kita semuanya, terutama nikmat iman dan Islam, dan juga nikmat kita diberikan kesehatan dan kesempatan. Dan alhamdulillah, di studio telah hadir Al-Ustadz Hilmi Abu Qali Badri hafizhahullah ta'ala di hari Senin tanggal 2 Zulhijjah 1442 Hijriah atau bertepatan dengan 12 Juli 2021 Masehi. Dan insyaallah pada kesempatan kali ini kita masih atau di acara indahnya ibadah dengan sunnah, masih dalam pembahasan kitab Al-Mulakhas Al-Fiqih karya Syekh Saleh Fauzan hafizhahullah ta'ala dalam pembahasan kitab zakat. Dan sekarang kita sudah pada pembahasan tentang zakat emas dan perak. Kemudian baiklah, kita akan mendengarkan kajian yang akan disampaikan oleh beliau Al-Ustaz Hilmi Abdul Qadir Bajri. Kepada beliau kami persilakan. Barakallahu fikum. Fadhil Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ثم أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة wa kulla dhalalatin finnar. Ayyuhal ikhwatul kiram rahimani wa rahimakumullah, kita teruskan kembali insyaallah ta'ala pembahasan kita kali ini, pembahasan kitab Al-Mulakhas Al-Fiqhi yang diringkas oleh Al-Allamah Syekh Saleh Fauzan hafizahullah ta'ala. Dan insyaallah ta'ala pada pertemuan kita pada malam hari ini kita akan memasuki bab yang baru dari kitab zakat, yaitu bab fi zakati naqdain, bab tentang zakat anaqdain. Naqdain di sini yaitu zakat emas dan perak. Naam. Qala حفظه الله تعالى باب في زكاة نقدين. حفظه الله تعالى اعلم وفقنا الله وإياك أن المراد بزكاة نقدين زكاة الذهب والفضة وما اشتق منهما من نقود وحلي وسبائك وغير ذلك. Berkata hafizah Allah Ta'ala, i'lam ketahuilah, wafakun Allah wa iyyak, anna al-murad bi zakati naqdain, bahwa yang dimaukan dari zakat an-naqdain yaitu zakat az-zahab wal-fiddah, zakat emas dan perak. Wa mashtuqqa minhuma min nuqudin wa huliyyin wa sabaika wa ghairi dhalik, dan yang semisalnya, segala sesuatu yang semisalnya seperti emas dan perak, yaitu min nuqudin, dari uang, wa huliyyin, dan perhiasan-perhiasan emas atau perak, wa ghairi dhalik, dan juga yang lainnya. والدليل على وجوب الزكاة في الذهب والفضة يعني دليل dari Al-Qur'an dan sunnah dan juga ijma para ulama. Nah, dalil yang menunjukkan tentang kewajiban zakat dari emas dan perak sebagaimana dalil dari Al-Qur'an dan sunnah dan juga ijma para ulama. Hal ini sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, qala Allah taala, wal ladzina yaknizuna adh-dhahab wal fiddah wa la yunfikunaha fi sabilillah fabashshirhum bi'adzabin alim. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wal ladzina yaknizuna adh-dhahab wal fiddah, dan orang-orang yang menyimpan emas dan perak, wala yunfikunaha fi sabilillah, dan tidak menafkahkannya pada jalan Allah Subhanahu wa taala, fabashshirhum bi'adzabin alim, maka beritahukanlah kepada mereka bahwa mereka akan mendapatkan siksa yang pedih. Naam. قال حفظه الله تعالى ففي الآية الكريمة الوعيد الشديد بالعذاب الأليم. Syekh Salim menyebutkan bahwa di dalam ayat yang tadi kita sebutkan, ayat yang mulia yang tadi kita sebutkan, di sana terdapat al-wa'id, ancaman, al-shadid, ancaman yang keras, bil-'adzab al-alim, dengan siksaan yang sangat pedih. Liman lam yukhrij zakat adh-dhahab wal fiddah, barang siapa yang tidak menafkahkan atau tidak menunaikan zakat dari emas dan juga dari zakat perak. Dan juga hal ini sebagaimana di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam tentang ancaman yang keras, yaitu orang-orang yang tidak menunaikan zakat emas dan perak, sebagaimana di dalam hadis Amr bin Shu'aib an abihi an jaddih, bahwa seorang perempuan mendatangi Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, seorang perempuan mendatangi Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, kemudian perempuan tadi bersama anaknya, wa fi yadi natiha, dan di tangan kedua anaknya dia memakai dua gelang emas di tangannya. Faqala laha, kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada ibunya tadi, apakah engkau telah menunaikan zakat dari apa yang telah dipakai oleh anakmu tadi dengan dua gelang tadi? Qalat, kemudian perempuan tadi mengatakan, la, tidak ya Rasulullah. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam mengatakan, ayasurruki, apakah engkau akan merasa senang apabila dua gelang emas tadi dipakai di pada hari yaumul kiamah nanti dari dua gelang emas dari api neraka. Kemudian perempuan tadi melempar Ini kemudian perempuan tadi melepaskan, apa saya ulangi? Kemudian perempuan tadi melepaskan kedua gelang tadi. Nah, ini menunjukkan bahwa ancaman yang keras dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, seseorang yang tidak menunaikan dari zakat emas dan perak. Kemudian di sini juga terdapat di dalam hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, kita baca kembali. Qala hafizahullah ta'ala wa fi sahihain, dan juga di dalam Bukhari dan Muslim, Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam mengatakan, "Ma min sahibin." Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma min sahibid dhahab wala fiddah la yuaddi minha haqqaha illa idza kana yawmul qiyamati sufihat lahu safaih min nar." Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda dalam hadis yang dikeluarkan oleh Bukhari dan Muslim, "Ma min sahibi dhahab wala fiddah," bagi para pemilik emas dan perak yang tidak menunaikan hak dari zakat emas perak tadi, tidak menunaikan zakatnya, "illa idza kana yaumul qiyamah," nanti pada hari kiamat nanti, "sufihat lahu safaih min nar," dia akan ditempelkan lempengan-lempengan dari lempengan api neraka. Dengan kata lain, akan seperti disetrika dari lempengan-lempengan api neraka. Ini juga ancaman yang keras dari Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, seseorang yang tidak menunaikan dari zakat emas dan perak. Nah, kemudian Rasulullah menyebutkan kembali, qala hafizahullah ta'ala wattafaqa ala immah ala anna al-murad bil kanz al-madhkur fil Qur'an wal hadith kullu ma wajabat fihi az-zakah falam tu'adda zakatuha. Nah, ittifaq para ulama bahwa yang dimaukan dengan al-kanz al-madhkur fi Quran, yang sebutkan tadi ayatnya, waladina yaknizuna adz-dzahab wal fiddah, bahwa al-kanz di sini yaitu setiap kullu ma wajabat fihi zakah, setiap yang diwajibkan untuk ditunaikan zakatnya, akan tetapi dia tidak menunaikan zakatnya. Ya, ini dari emas dan perak. Wa anna ma ukhrijat zakatuhu falaysa bikanz. Dan apa-apa yang tidak dikeluarkan zakatnya, maka itu bukan bikanzin. Wal kanz kullu syai' majmu' ba'dahu 'ala ba'd. Di sini disebutkan bahwa kanz itu yaitu setiap sesuatu yang terkumpul antara satu dengan yang lain. Sawa'un kana zuhu fi batnil ard am ala dhahriha. Yang di sana kanz, di sini baik di dalam perut bumi atau di atasnya. Nah, ini juga sebagaimana pembahasan yang telah kita bahas, seperti pembahasan tentang rikaz. Nah, rikaz, ketika seseorang menemukan barang rikaz, yakni peninggalan pada zaman jahiliyah, nah, dan di sana terdapat tanda-tandanya, nama ataupun tanggalnya, nah, kepemilikan orang-orang jahiliyah, baik di sana yang terpendam di perut bumi, nah, ataupun tidak, itu masuknya rikaz, nah, dan wajib untuk mengeluarkan zakatnya. Begitu juga emas dan perak. Nah, seseorang yang di mana dia menemukan misalkan emas, perak dalam perut bumi, nah, dan sudah 1 tahun dan sudah mencapai nisab, maka dikeluarkan zakatnya. Keluarkan zakatnya. Berapa zakatnya nanti kita akan sebutkan. Nah, طيب Qala hafidhahullah ta'ala, fatajibu az-zakah fi az-zahab idza balagha 20 misqalan. Qala hafidhahullah ta'ala, fatajibu az-zakat, maka wajib zakat fi az-zahab, pada emas, idza balagha, apabila mencapai 20 misqalan. 20 misqalan, 20 misqalan atau 20 dinar. Naam. Wa fil fiddah, dan pada perak, idza balagat 200 dirhamin islami, apabila mencapai 200 dirham. Naam. Seperti di sini kita mengetahui berapa nisab yang harus dikeluarkan dari emas dan perak. Nisab dari emas yaitu 20 dinar. 20 dinar. Nah. Dan Syekh Bassam rahimahullah ta'ala, beliau menyebutkan di Taudil Ahkam bahwa satu dinarnya itu dihitung dari gram kita sekarang, satu dinarnya yaitu 4,25 gram. Kalau ada catatan, kalau ada buku tulis, pulpen, Ahsan dicatat. Nah, bahwa zakat dari emas yaitu 20 dinar, satu dinarnya yaitu 4,25 gram. 4,25 gram dikalikan 20 dinar. Berapa hasil yang keluar? Hasil yang keluar yaitu 85 gram. Nah, berarti zakat yang harus dikeluarkan seseorang apabila mempunyai emas, apabila sudah mencapai nisab, yaitu 85 gram. Nah, 85 gram. Nah, 20 dinar itu sama seperti 85 gram. Nah. Tip kemudian di sini sebutkan wa fi fiddah, dan apabila fiddah yakni zakat dari perak itu 200 dirham. 200 dirham. Syekh Bassam rahimallahu taala menyebutkan bahwa satu dirhamnya sama dengan gram kita sekarang, yaitu 2,975. Syekh Bassam rahimahullah ta'ala menyebutkan bahwa satu dirhamnya sama seperti 2,975, yaitu hampir mendekati 3 gram. Hampir mendekati 3 gram. Baik. Satu dirhamnya 2,975 gram dikalikan 200 dirham. Karena zakat dari perak yaitu 200 dirham. Berapa hasil yang keluar? Hasil yang keluar yaitu 595 gram. 595 gram. Berarti zakat yang harus dikeluarkan ketika seseorang sudah mencapai nisab dari nisab perak yaitu 595 gram. 595 gram. Baik, saya ulangi. Dari zakat emas yaitu 20 dirham. Nah, 1 dirhamnya 4,25 dikalikan 20, hasil yang keluar yaitu 85 gram. Berarti nisab dari emas yaitu 85 gram. Baik. Dan dari perak yaitu 200 dirham. Satu dirhamnya 2,975 dikalikan 200 dirham, maka hasil yang keluar yaitu 595 gram. Nah, berarti seorang apabila telah mempunyai mencapai nisab dari perak 595 gram dan sudah mencapai satu haul. Satu haul di sini yaitu satu tahun bilangan hijriyah. Satu tahun bilangan hijriyah, maka dikeluarkan zakatnya. Berapa dikeluarkan zakatnya? Di sini sebutkan ufil fiddah idza balagat 100 dirham islami rubu'ushur minhuma. Rubu'ushur minhuma yakni baik dari perak atau dari emas dikeluarkan zakatnya yaitu 2,5%. 2,5%. Dikeluarkan zakatnya 2,5%. Qala fidhullah ta'ala sawa'un kana madrubain au ghairu madrubain. Baik emas dan perak di situ, emas perak yang sudah dibentuk seperti cincin, kalung, gelang, au ghairu madrubain ataupun emas dan perak yang hanya dibentuk seperti lempengan saja, seperti logam mulia, lempengan saja. Itu dua-duanya dikeluarkan zakatnya. Di hadis sebagai dalam hadis Ibnu Umar wa Aisyah marfu'an radhiyallahu taala anhuma annahu kana ya'khudhu min kulli 20 mithqalan nisfa mithqal. Sebagai dalam hadis Aisyah dan juga hadis Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma secara marfu', na'am, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam kana ya'khudh min kulli 20 mithqalan nisful mithqal. Apabila seseorang yang sudah mencapai 20 dirham 20 mithqal atau 20 dirham maka zakat yang dikeluarkan yaitu nisful mithqal. Naam. Rawah Ibnu Majah. Di sini dikeluarkan oleh Ibnu Majah. Dan di sini sanadnya sahih disebutkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullahu taala. وفي حديث أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه secara مرفوع وفي رقة ربع عشر dan pada رقة رقة itu perak ربع العشر نعم seperempat puluhnya نعم sama itu 2,5% dikeluarkan zakatnya. Hadis rawahu al-Bukhari. رقة بكسر راء وتخفيف قاف hiya al-fiddah al-khalisah, yaitu perak yang murni. Madrubah kanat au ghair madrubah, baik yang sudah terbentuk seperti cincin, kalung dan lain sebagainya ataupun yang belum terbentuk hanya lempengan saja. Naam. Baik. Sisanya insyaallah taala pembahasan tentang zakat dari emas dan perak insyaallah kita teruskan kembali pada pertemuan berikutnya. Baik, Muslimin, jazakallahu khair kepada Al-Ustaz Hamdi yang telah memberikan kepada kita penerangan tentang zakat, terutama zakat emas dan perak. Apalagi perhitungannya telah dijelaskan oleh beliau sangat detail dan rinci, masyaallah. Dan Muslimin, insyaallah kita akan lanjutkan pada kesempatan esok hari masih dalam zakat emas dan perak, ya Ustaz. Dan Muslimin, semoga apa yang beliau sampaikan dapat memberikan manfaat bagi kita semuanya dan juga kami ucapkan jazakumullah khair atas kehadiran Anda semuanya dan insyaallah kita lanjutkan pada kesempatan esok hari. Al-Kalam, kami mohon maaf atas salah kurangnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.